وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan kembali salah satu pelajaran yang pernah kita mulai di masjid, yaitu Al-Hidayah Hakibabu tepatnya, yang belum sempat kita selesaikan, yaitu mengenai Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ini merupakan suatu kitab yang penting karena berhubungan dengan perkara husnul khuluq, yaitu akhlak-akhlak yang baik, juga sekaligus menjelaskan tentang kebalikannya, yaitu su'ul khuluq, yang Allah alam di mana tepatnya kita sampai dari kitab ini, pada pembahasan kitab ini. Namun insyaallah kita akan membaca pada malam hari ini salah satu hadis yang ada di bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, bab yang di dalamnya terdapat peringatan dari akhlak-akhlak yang jelek. Hadis ini pada cetakan yang saya baca diberikan nomor 1319. Qala al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu min asy-syaitan akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hasanun. Dari sahabat Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda al-ajalatu minasyaitan, ketergesaan itu berasal dari syaitan. Hadis ini dikeluarkan, yaitu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dijadikan hujjah. Dan hadis ini kemudian diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dengan lafaz yang lebih lengkap, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda at-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan. Sikap berhati-hati lawan dari tergesa-gesa, yaitu sikap betul-betul memperhatikan permasalahan dengan lebih mendalam. Sikap ta'anni tersebut, kehati-hatian, minallah, berasal dari Allah. Wal-ajalatu minasyaitan, dan sikap ketergesaan adalah dari syaitan. Hadis yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dari sifat al-ajalah, ketergesa-gesaan. Di mana al-ajalah tersebut bisa dimaknakan yaitu as-sur'atu fil mashy, cepat dalam berjalan. Ini bisa dimaknakan dengan al-ajalah. Dan juga kemudian bisa pula yang diinginkan yaitu ketergesaan dari sisi sikap, ya, melakukan sesuatu tanpa betul-betul diperhatikan dan difikirkan. Ini adalah al-ajalah. Bisa jadi kemudian sikap yang diambil adalah berupa perkataan ataupun perbuatan, ya, atau kemudian keyakinan, terburu-buru meyakini sesuatu, ya, tanpa kemudian memikirkannya dengan benar, ya, tanpa kemudian mengamati tentang sesuatu tersebut apakah memang pantas untuk diyakini, mencocoki kebenaran ataukah tidak, sesuai dengan kenyataan ataukah tidak, namun dia meyakininya. Dan perlu untuk diketahui bahwasanya sikap ketergesaan ini adalah sesuatu yang betul-betul harus kita waspadai, ya. Dikarenakan sifat ketergesaan ini adalah termasuk tabiat manusia, sifat dasar manusia, ya. Bahkan manusia sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dari ketergesaan, ya. Artinya seakan-akan, ya, ketergesaan itu memang betul-betul, ya, menjadi asal daripada manusia, sifat dasarnya, ya. Menjadi asal dari sifat manusia bahwasanya dia adalah seorang yang tergesa-gesa. Dan dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia dengan firman-Nya, wa kanal insanu ajula. Dan seorang manusia itu, ya, sungguh manusia itu adalah seorang yang betul-betul, ya, tergesa-gesa. Ini sifat dasar manusia. Maka di sini berkumpul beberapa perkara bahwasanya ketergesaan tersebut adalah asal penciptaan manusia dalam keadaan tergesa-gesa. Kemudian dia disifati sebagai orang yang memiliki sifat ketergesa-gesaan, ya. Dan ditambah lagi ternyata ketergesaan tersebut adalah suatu yang berasal dari syaitan, ya. Jadi memang seorang itu kemudian pada asalnya, asal penciptaannya diciptakan dari ketergesaan, ya. Kemudian sifatnya pun adalah bersifat tergesa-gesa. Kemudian ternyata dari sisi yang lainnya, syaitan pun membawa ketergesa-gesaan tersebut, sikap ketergesa-gesaan tersebut kepada manusia dan membisik-bisikannya kepada manusia untuk segera mengambil sikap, ya, tanpa betul-betul mengamati efek dan dampak daripada sikap yang diambil tadi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau kemudian sesuatu yang diyakini. Maka betul-betul seorang manusia ketika mengetahui fakta ini, ya, betul-betul dia seharusnya merasa khawatir dan kemudian berhati-hati dari sikap ketergesa-gesaan tersebut dalam mengambil sikap. Karena beberapa atau banyak dari permasalahan yang sebetulnya butuh untuk lebih dipikirkan dan juga butuh untuk betul-betul berhati-hati padanya, ya. Tidak sepantasnya seorang kemudian bersikap tergesa-gesa pada perkara-perkara tersebut, pada beberapa keadaan atau beberapa yaitu peristiwa ada yang sifatnya seperti itu, harus lebih difikirkan, ya, difikirkan lebih mendalam dan juga tidak dan juga berhati-hati dalam mengambil sikap. ya, betul-betul diteliti terlebih dahulu dari segala sisi tentang permasalahan ini, ya, bagaimana sih sebenarnya hakikatnya, apakah sesuai dengan yang dinukilkan kepada kita ataukah tidak, benar-benar orang yang menyampaikannya itu bisa dipercaya ataukah tidak, ya, betul-betul ini orang yang menyampaikannya apabila dia jujur, apakah dia memahami peristiwanya dengan benar ataukah tidak, jangan-jangan dia tidak salah paham, ya, dia juga salah paham tentang peristiwa tersebut, tentang sesuatu yang dinukilkannya, ya. Maka pada beberapa keadaan butuh untuk kemudian tidak tergesa-gesa, ya, dicek terlebih dahulu kebenaran apa yang datang kepada kita sebelum mengambil sikap, ya, dicek kepada orang-orang yang juga misalnya mendengarkan atau melihat peristiwa yang dinukilkan kepada kita, ya. Maka dengan sikap ta'ani seorang dapat melihat, ya, sesuatu yang kemudian akan menjadi akibat dari sikap yang diambilnya. Karena sikap apapun yang diambil dari suatu peristiwa pasti akan membawa akibat, ya, baik itu akibat baik ataupun akibat buruk. Itu siapa itu? Siapa itu? Coba dijaga lisannya, ya. Maka setiap sikap yang diambil pasti membawa akibat, baik itu akibat baik ataupun akibat buruk. Butuh untuk lebih diperhatikan, butuh untuk lebih dicermati lagi. Maka dengan mencermati perkara-perkara tersebut akan nampak pada seseorang atau bagi seseorang apakah dia akan mengambil sikap, ya, untuk meneruskan apa yang akan dia lakukan ataupun kemudian berhenti dan tidak meneruskan apa yang dia akan lakukan, ya. Dan betapa banyak orang yang kemudian menyesal, ya, dari suatu sikap yang dia ambil, ya, dari suatu perkataan yang terlontar, dari suatu perbuatan yang dilakukan, ya, atau sesuatu yang diyakini dalam hatinya, ya, karena sikap tergesa-gesa, tidak betul-betul memikirkan akibat dari perbuatannya tadi. Ya, betapa banyak yang kemudian menyesal, ya, dan penyesalan datang belakangan setelah muncul akibat buruk daripada perkataan dan perbuatan yang dilakukannya. Ya, misalnya kemudian terjadinya perceraian antara suami istri misalnya, ya, karena yaitu suatu su'udzon, suatu yaitu apa namanya, buruk sangka di antara suami dan istri, ataupun kemudian antar teman, antar saudara sama muslim, ya, yang kemudian saling berburuk sangka satu sama lainnya, ataupun kemudian ada seorang yang namam di antara mereka, yaitu orang yang ingin mengadu domba di antara mereka, ya, kemudian ditelan begitu saja, ditelan mentah-mentah kabar dari sang namam tadi, kemudian dia mengambil sikap yang salah, akhirnya, ya, terjadilah apa yang terjadi, ya, semisal yaitu permusuhan, ya, dan juga kebencian antara dua orang yang sebelumnya yaitu saling mencintai, ya, dua orang yang sebelumnya memiliki hubungan yang dekat, ya, dikarenakan ketergesa-gesaan tadi, dan kemudian akan muncul penyesalan ketika telah terlihat akibat buruk dari perbuatan tadi. Apabila kemudian dia berpikir betul-betul, ya, dan kemudian mau melihat apa akibat yang akan terjadi dari perbuatannya sebelum dia melakukannya, maka tidak akan terjadi yang seperti itu, dan kemudian dia tidak akan menyesal dari apa yang kemudian menjadi sikapnya, karena diambil dengan yaitu perhitungan yang matang, pemikiran yang matang. Dan juga kemudian termasuk sikap ketergesa-gesaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh Al-Utsaimin, yaitu seseorang apabila diceritakan tentang sesuatu perkara, ya, dijelaskan tentang suatu permasalahan, terkadang dia tidak mengerti tentang satu dan beberapa perkara yang terkandung dalam penjelasan tadi, ya. Kemudian di tengah pembicaraan dia terburu-buru untuk kemudian memotong pembicaraan dan bertanya kepada orang tadi, padahal sebetulnya orang yang berbicara ingin menjelaskan tentang perkara tadi. Ini yang sering terjadi. Ini termasuk apa? Sikap ketergesa-gesaan yang dicontohkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan di situ ada peristiwa yang terjadi, ya, kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang dia menceritakan suatu kejadian atau menceritakan suatu perkara, permasalahan kepada seorang yang merupakan sahabatnya. Ya, seorang sahabatnya. Kemudian di tengah pembicaraan orang tadi menyela, ya, apa maksudnya yang dimaksud dengan ini dan ini dalam perkataanmu tadi? Maka Ibnu Umar menyatakan atau kemudian mencela orang tadi, artinya kemudian menghardik dan kemudian mengkritik orang tadi, ya. Beliau berkata, "Ma qasastu 'alaika illa li ukhbiraka." Aku tidak menceritakan kepadamu kecuali untuk kemudian menjelaskan hal tersebut. Jangan buru-buru artinya. Jangan buru-buru, ya. Apabila mendengarkan suatu perkataan, suatu cerita, suatu penjelasan, dengarkan dengan lebih seksama terlebih dahulu. Bisa jadi perkara yang akan ditanyakan, bisa jadi perkara yang ingin kita mengerti dari cerita tersebut ternyata akan dijelaskan pada akhirnya oleh orang tersebut tanpa kemudian kita harus bertanya. Kemudian sikap hikmah, tidak tergesa-gesa, sikap ta'anni, ya, dalam setiap perkara itu adalah sebab yang mengantarkan kepada berhasilnya suatu tujuan yang akan di capai, ya. Dan juga sikap tersebut adalah suatu sikap yang akan menghindarkan dari akibat-akibat buruk, ya, yang kemudian bisa menanti apabila kemudian mengambil sikap yang tidak tepat, ya. Jadi apabila seorang ingin melakukan sesuatu, dipikir baik-baik, ya. Apabila ada suatu tujuan yang dia inginkan, dengan sikap hikmah tadi, tidak terburu-buru, betul-betul memikirkan, ya, kedepannya, akibatnya kedepannya, ya, itu kemudian akan menjadikan apa yang ingin dia capai, ya, berhasil untuk dia raih, berhasil untuk dia raih. Ya. Adapun apabila dia tidak memikirkannya dengan matang-matang, ya, bisa jadi sesuatu yang dia inginkan tidak berhasil dia raih, tidak berhasil dia capai, justru yang terjadilah sebaliknya, dia mendapatkan akibat buruk yang tidak dia sangka-sangka, ya, yang seharusnya apabila dia betul-betul mempertimbangkannya, ya, bisa jadi sesuatu yang buruk tadi, dampak buruk yang dia dapatkan tadi, bisa jadi kemudian bisa dia hindari dan dia berhasil meraih sesuatu yang dia inginkan tanpa ada madarat yang menimpa dirinya, ya. Oleh karena itu, dalam syariat Islam ini disyariatkan dua perkara, ya, ditetapkan dua perkara apabila seseorang ingin melakukan sesuatu untuk meraih suatu tujuan. Yang pertama adalah asyura, yaitu apa? Musyawarah. Dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura, suratnya saja dinamakan Asy-Syura, musyawarah. Ayat yang ke-38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amruhum syura bainahum." Dan urusan mereka syura bainahum, musyawarah di antara mereka, yaitu dipecahkan dengan musyawarah di antara mereka. Ya. Ini pujian kepada orang-orang yang bermusyawarah dalam setiap perkara yang akan diambilnya. Ya. Jadi diperhatikan, terutama suatu keputusan yang menyangkut orang banyak, ya, itu kemudian hendaknya diambil dengan syura, dengan musyawarah. Dan tidak terlepas pula perkara-perkara yang kemudian bersangkutan dengan pribadi kita. Ya. Efek dan dampaknya buruk atau baiknya sebetulnya hanya menyangkut diri kita saja, ya, menurut pandangan kita. Tapi tetap hendaknya kita melakukan musyawarah kepada orang lain yang memiliki khibrah, yang memiliki pandangan yang bagus, yang bisa kita ambil pengalamannya, ya, dan kemudian ide-idenya, supaya betul-betul apa yang kita ingin raih tersebut dapat kita raih, ya. Dan sesuatu yang kemudian kita anggap baik dan buruknya itu hanya bagi diri kita, ya. Terkadang apabila kita musyawarahkan kepada orang lain, ternyata ya, perkara tersebut tidak hanya menyangkut diri kita saja, ya. Ternyata menyangkut misalnya keluarga kita, ya, atau kemudian menyangkut suatu lembaga yang kita berada di dalamnya. Ya, bukan hanya menyangkut diri kita saja, atau menyangkut dakwah misalnya, menyangkut dakwah yang kita anggap itu hanya sikap pribadi, tetapi ternyata bisa jadi berdampak buruk terhadap dakwah misalnya, seperti itu. Ya, banyak perkara yang kemudian bisa dihindari dengan musyawarah. Maka hendaknya ini adalah selalu apa dikedepankan. Ya, jangan terburu-buru mengambil sikap, ta'anni, ya. Musyawarahkan terlebih dahulu kepada orang yang kemudian bisa memberikan pengarahan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, "Wa syawirhum fil amr," dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam perkara tersebut. Ini yang diperintahkan untuk mengajak bermusyawarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Disuruh untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya, ya, dalam suatu perkara yang memang yaitu Rasulullah ingin melakukannya. Bermusyawarahlah dengan para sahabat terlebih dahulu, dan itulah yang kemudian beliau lakukan, ya. Padahal beliau adalah seorang yang ya paling ya lurus, yaitu pemikirannya paling yaitu memiliki pemikiran yang tepat, ya, kekuatan dalam hal berpikir, namun tetap dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabat, apalagi kita yang kita tentu saja ya, memiliki kelemahan dalam hal berpikir, ya, dalam hal yaitu menetapkan sesuatu yang kita anggap maslahat, ternyata ya, apa yang kita anggap maslahat harus dilaih dengan madarat-madarat yang lebih besar, ya. Dan maslahat yang kita inginkan ternyata tidak bisa tercapai dengan cara yang kita tempuh, ya. Maka hendaknya kita sadari kelemahan kita, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan untuk bermusyawarah, apalagi diri kita, terutama lebih ditekankan lagi kepada para yaitu perempuan, ya. Sadarilah bahwasanya perempuan itu naqsatul aqli waddin, kurang dari sisi akal dan agamanya, ya. Maka hendaknya betul-betul dia ketika menginginkan sesuatu sudah berazam, dia bertekad, jangan lupa untuk kemudian bermusyawarah, ya, misalnya dengan suaminya, ya, atau dengan teman-temannya, ya. Atau kemudian ketika menyangkut suatu lembaga, hendaknya dimusyawarahkan dan diajukan kepada yaitu para laki-laki, para aba atau para ikhwan terlebih dahulu apabila menyangkut perkara yang besar. Apabila menyangkut perkara yang besar, jangan mengambil keputusan sendiri, ya. Jangan mengambil keputusan sendiri, ya. Maka diperhatikan untuk para akhwat, para ummahat, ya, untuk perkara-perkara yang besar, jangan kemudian langsung mengambil keputusan sendiri, namun kemudian diajukan ya, kepada Abah dan Ikhwan melalui suaminya misalnya, untuk kemudian dimusyawarahkan di antara Ikhwan ya, di antara para laki-laki, para Abah. Nah, ini perkara pertama yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbingkan ketika akan melakukan suatu perkara. Dan kemudian perkara kedua juga yang kemudian dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini kemudian juga sebagai pengingat bagi kita karena terkadang kita lalai ya, itu hendaknya seseorang beristikharah ya, istikharah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istikharah, meminta pilihan ya. Istikharah dari kata khiyarah, yaitu pilihan ya. Khiyarah yaitu pilihan. Istikharah berarti apa? Meminta pilihan. Seperti istighfar, yaitu meminta maghfirah, meminta ampunan. Walaupun istikharah meminta khiyarah, yang itu meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka hendaknya seorang muslim itu menggabungkan antara istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga musyawarah kepada makhluk-makhluknya. Yang kemudian para ulama berkhilaf apakah kemudian didahulukan istikharah kemudian musyawarah, ataukah kemudian didahulukan musyawarah terlebih dahulu kemudian setelah ada yaitu gambaran baru beristikharah. Nah, wallahu alam, nampaknya yang lebih saya condong kepadanya dalam perkara ini dari apa yang saya baca, yaitu hendaknya dimulai dengan istikharah, karena ini dimulai dengan apa? Meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dikembalikan dulu perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, baru bermusyawarah ya. Walaupun ada kemudian di antara para ulama ya, mungkin juga ikhwan dan akhwat juga pernah membacanya, yaitu di antara mereka ada yang mengatakan musyawarah terlebih dahulu sampai kemudian tergambar permasalahannya dan condong kepada suatu pilihan, kemudian baru beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Itu dua perkara yang hendaknya dilakukan oleh seorang insan apabila hendak melakukan sesuatu. Nah. Yang di mana tentang perkara istikharah ini? Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala selalu beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika akan meletakkan suatu hadis, menuliskannya di dalam kitab sahihnya ya, di dalam kitab sahihnya ya. Jadi setiap hadis yang ada dalam kitab sahih Al-Bukhari semuanya diletakkan oleh Allah oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan beristikharah tersebut untuk setiap hadisnya, untuk setiap hadisnya ya. Itu untuk kemudian benar-benar meminta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala apakah hadis ini layak untuk dikategorikan sebagai hadis yang sahih sesuai dengan syarat beliau untuk kitab sahihnya ya. Maka beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan para salaf yaitu beristighfar untuk kemudian hal-hal yang bagi kita terlihat sepele, bagi kita terlihat sepele, namun mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini suatu atau dua perkara yang dibimbingkan, yang kemudian juga kedua perkara, dengan kedua perkara tersebut kita menafikan sikap al-ajalah, yaitu tergesa-gesa dalam bermusyawarah dan juga beristikharah. Ini menunjukkan bahwasanya kita betul-betul memikirkan dengan baik apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita lakukan dengan musyawarah dan juga al-istikharah. Tentu apa yang kita lakukan setelah melewati musyawarah dan istikharah akan dilakukan dengan lebih sempurna ya, dilakukan dengan lebih sempurna dan juga kemudian kita terhindarkan dari efek-efek dan dampak negatif dari perkara yang kita lakukan tersebut. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kemudian ketergesa-gesaan tersebut betul-betul sama sekali tercela, ataukah kemudian ada sikap ketergesa-gesaan ya, yang kemudian terpuji? Ya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ketergesa-gesaan itu mutlak tercela ya, karena konotasinya negatif ya. Tapi sebetulnya ya al-ajalah itu bisa jadi dimaknakan yaitu tergesa-gesa atau kemudian bersegera ya. Jadi ada dua perkara yang bisa dimaknakan dengannya al-ajalah, yaitu ketergesa-gesaan ataupun kemudian bersegera, cepat. Ini apa yang dimaksud cepat. Ternyata di situ ada sikap al-ajalah yang kemudian terpuji ya. Al-ajalah itu tercela dalam suatu keadaan ya, yaitu dalam perkara-perkara yang memang seharusnya membutuhkan pemikiran lebih mendalam ya, membutuhkan pertimbangan yang lebih matang ya. Perkara-perkara yang pelik atau perkara-perkara yang yaitu kita rencanakan untuk kita raih ya, yaitu kemudian hendaknya betul-betul kita memikirkannya dan jangan tergesa-gesa. Namun dalam perkara yang lainnya ya, ada kemudian perkara-perkara yang hendaknya kita jangan kemudian terlalu banyak berpikir, jangan kemudian terlalu banyak menunda ya, supaya tidak terlewat kesempatan dan tidak terlewat waktu untuk melakukan perkara tersebut. Sudah datang waktunya, kalau kemudian ya, kita terlalu banyak berpikir ya, ta'anni, pikir lagi ini dilakukan apa enggak, lewat waktunya, lewat kesempatannya ya. Banyak sebetulnya, dan yang paling penting dalam perkara-perkara tersebut adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jangan kemudian terlalu banyak dipikir, yang seharusnya dilakukan adalah bersegera untuk melakukan kebaikan tersebut dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya dalam ayat ke-33 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi ya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-148, fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian dalam perkara-perkara kebaikan. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ya, dalam konteks pujian, yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka berlomba-lomba atau kemudian bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan mereka juga berlomba-lomba dalam perkara tersebut. Bersegera dan berlomba-lomba. Siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih banyak, siapa yang lebih ikhlas dalam perkara ibadah tadi ya. Maka kalau dalam perkara ibadah segera dilakukan ya. Tidak perlu kemudian banyak dipikirkan ya, dipertimbangkan, segera dilakukan. Seperti sedekah misalnya, jangan kemudian terlalu banyak dipertimbangkan, jangan kemudian terlalu banyak dipikirkan ya. Sedekahkan apa yang kita miliki ya, sesuai dengan kemampuan kita. Demikian pula juga misalnya perkara sholat sunnah, sholat malam dan yang lain sebagainya atau kemudian membaca Al-Quran, diperbanyak, disegerakan untuk melakukannya ya. Karena kalau ditunda-tunda, terlalu banyak berpikir atau terlalu banyak yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya terlebih dahulu ya, mungkin tidak mendapatkan waktu. Misalnya untuk membaca Al-Quran saja, saya harus melakukan ini dulu ya, kemudian setelah ini dilakukan harus melakukan itu dulu ya. Akhirnya ternyata apa, tidak mendapatkan waktu untuk membaca Al-Quran, lewat waktunya dalam keadaan ternyata setelahnya kita datang ke kesibukan-kesibukan yang lainnya. Luangkan waktu untuk kemudian membaca Al-Quran, luangkan waktu juga untuk kemudian sholat malam misalnya, luangkan waktu juga misalnya untuk berpuasa ya. Yang apabila kita terlalu banyak berpikir, banyak ibadah yang akan kita tinggalkan, banyak ibadah yang akan kita tinggalkan. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang, ayu sodakati azam ajran, sodakoh mana yang lebih besar atau paling besar pahalanya? Beliau bersabda, anta sodakoh, wa anta sahihun syahihun tafshal faqra wa ta'malul baqa. Engkau bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan syahih, yaitu kikir, ya, masih ingin untuk memperbanyak harta, sehat, ya, tidak sakit, tidak apa namanya berada dalam keadaan sakaratul maut, ya, dan juga kikir, yaitu masih ingin memperbanyak harta, masih panjang angan-angan, ya, masih banyak yang ingin dilakukan, rencana ini dan rencana itu dengan harta yang dia miliki. Itu yang paling afdol. Takshal faqar, kamu dalam keadaan mengkhawatirkan kemiskinan, ya. Ketika kita berpikir dalam benak kita, nanti kalau saya sedekah ini, bagaimana dengan anak saya, bagaimana dengan istri saya, bagaimana kemudian dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga saya, ya. Kemudian ketika dalam keadaan dia memikirkan hal tersebut, dia bersedekah, itu adalah yang paling afdal. Dalam keadaan seperti itu, dia kemudian memutuskan untuk bersedekah, sudah terlalu banyak pikir sudah, ya, walaupun kemudian banyak kekhawatiran ini dan itu, dia bersedekah, ya, makanya yang paling afdal. Wa ta'malul baqa, dan juga kamu mengharapkan untuk hidup lebih panjang lagi, ya, belum ada kemudian pikiran bahwasanya dia akan mati, ya, karena belum sakit, belum ada sakit yang parah. Kemudian apa? Wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum. Dan kamu tidak menundanya sampai ketika telah sampai di tenggorokan, yaitu nyawa telah sampai di tenggorokan, sudah dalam keadaan sakarat, baru kemudian apa mengatakan qulta li fulanin kaza. Engkau berkata untuk fulan yang ini, wali fulanin kaza, dan yang untuk fulan bagian harta yang ini, diberikan ketika apa? Ketika sudah tahu bahwa ini sudah mendekati kematian, ini sudah banyak bersedekah saja, ya, ini pada saat akhir-akhir hayat, ya. Waqad kana li fulan, dan sesungguhnya itu sudah menjadi milik fulan, itu sudah mulai menjadi milik ahli warisnya, ya. Maka pada akhir hayat, ketika sudah sakaratul maut, ketika sudah dalam keadaan sakit yang kemudian dikhawatirkan seorang meninggal padanya, tidak boleh kemudian memberikan harta dan bersedekah, ya, kecuali dalam sepertiga harta saja, ya, sepertiga harta saja, karena harta tersebut sudah mulai, yaitu digambarkan bahwa harta tersebut akan menjadi milik ahli waris, tidak boleh kemudian disedekahkan seluruhnya, hanya boleh sepertiga saja dalam keadaan sakit yang mendekati sakaratul maut, ya. Maka ini sedekah yang paling afdal, yaitu ketika seorang dalam keadaan sehat, ya, banyak harapan, ya. Berarti apa di sini menunjukkan harusnya bersegera untuk bersedekah, tidak menunda-nundanya. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya dalam kesempatan yang akan datang. Bismillahi taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.